Akankah impian menjadi nyata? Mungkinkah kita bersatu dalam cinta? Penuh harapan terkadang ku melamun. Derajat engkau dan aku yang berbeda. Tapi ku yakin